sunari bulan datari. Oh endah taman jurung asri nek pinggir kali pengawan Solo. Solokan asli gitar lan sapi kumandang rino langengi foto sing bisa lali buta solokan asli dan saat gawe swasono asli sopo to bakal bisa duta solokan asli sopo to sing bisa bakal lali buta solokan asli. Matur nuwun. Tapi ayu yen klopo lagi kepasang ten minal minu legawe gregeten dicalong malah ngewong-ngewong jamato kemayune dodro kulit saya mulus lape telas sokuat maten liri aneh nyengsem ditambahi mesem terus namat ke bisa takon jane kowe turun sapa amin amin bapak ibu lak kudu turunan londo umurku ora wis suwe ambekan saya jamatu kemayune dodro kulit saya mulus lampe telas terus sapa sing bisa kuat maten liri ane nyengsem ditambahi mesem terus namake bisa jangan liri ane nyengsem tambahi mesem terus namat episode jangan.